Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiba, mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimukumullah. Sesungguhnya kebenaran itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada segenap hambanya untuk hanya itu yang mereka ikuti dan mereka taati. Firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti oleh kalian, taati oleh kalian kebenaran yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian ikuti sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Haq merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, hidayah dalam kehidupan mereka. Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtirin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang meragukannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu sebab terbesar yang karenanya manusia menolak al-haq yang disampaikan kepadanya, sebab terbesar yang menghalangi mereka untuk mau tunduk kepada al-haq, faktor yang begitu kuat mendorong mereka untuk tetap menentang dan menolak al-haq tersebut adalah yang terjadi pada umat-umat terdahulu, umat yang telah didakwai oleh para rasul Allah dan para nabinya alaihimussalam. Selalu saja satu-satunya alasan yang mereka pertahankan untuk menolak dakwatul haq yang Allah sebutkan tentang mereka, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati leluhur kami, orang tua kami, bapak, kakek kami dalam suatu ajaran, dan kami hanya mau mengikuti ajaran mereka. Kami hanya bertauladan dan mau tunduk kepada ajaran mereka. Walaupun Allah telah sebutkan mereka faham kebenaran yang disampaikan Rasul Allah, walaupun mereka tahu leluhur mereka itu dalam keadaan bodoh dan tersesat dari kebenaran. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bahkan kalaupun leluhur mereka itu tidak berakal sama sekali dan tidak terbimbing di atas hidayah. Ta'assub, fanatisme ini yang menghalangi mereka untuk mau mentaati Allah dan Rasulnya. Karena fanatisme ini pula, mereka membanggakan apa yang ada pada mereka dari ajaran leluhurnya. Karena fanatisme ini pula membuat mereka bangga dengan faktor keturunan mereka. Karena fanatisme pula mereka cenderung mencela, meremehkan dan merendahkan suku atau bangsa yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah satu dari peninggalan ajaran jahiliyah, at-ta'n fil ansab wal fakhr bil ahsab, mencela nasab orang lain, meremehkan mereka karena bukan dari sukunya, bukan dari garis keturunannya, dan bangga dengan keluarganya, bangga dengan keturunan dia atau nasabnya. Semua ini faktornya adalah fanatisme, membuat mereka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan besar, wal'iyadzu billah, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fanatisme pula membuat mereka bercerai-berai, saling membenci dan saling memusuhi, bahkan sering di antara mereka menumpahkan darah yang lainnya, membunuh dan berperang, merampas harta dan hak orang lain karena merasa dirinya yang lebih afdol, dirinya yang lebih mulia, yang lain di bawahnya. Itulah yang Allah ingatkan kepada mukminin, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi dari orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, dari orang-orang yang berpecah belah dalam agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, firqah-firqah, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada padanya, berfanatik dengan konsep yang ada pada kelompoknya, berfanatik dengan metode yang ada pada kelompoknya dan segala yang mereka miliki. Terjadi permusuhan, terjadi kebencian, seperti itu pula yang menimpa umat-umat sebelum ini, dari ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, karena fanatik mereka kepada ajarannya, kepada agamanya, bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu enggak ada apa-apanya. Mereka ajaran yang jelek, agama yang hina dan seterusnya. Sebaliknya pun sama, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Nasara pun berkata orang-orang Yahudi itu apa? Mereka bukan apa-apa. Ajarannya hina dan jelek. Bangga dengan apa yang ada padanya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini semua ibrah bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak berfanatik kepada siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak berfanatik kepada suku dan keturunan kita, bangsa kita, tidak berfanatik kepada apapun yang selain Allah, selain Quran, selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, demikianlah at-ta'assub fanatisme menghancurkan banyak umat-umat yang terdahulu. Fanatisme membuat mereka dihancurkan oleh Allah, diazab sedemikian rupa, karena fanatisme merekalah yang membuat mereka berani menentang al-haq, berani untuk tidak tunduk terhadap seruan Allah dan ajaran Rasulnya. Terang-terangan mereka buang, mereka lempar dakwah haq yang disuarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tahu, mengerti bahwa itulah al-haq, tapi itulah yang menghalangi mereka. Satu-satunya alasan mereka, mereka tidak punya dalih lagi untuk menolak ajaran Rasul yang hak, kecuali mereka mengatakan ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran leluhurnya, berbeda dengan kultur dan budaya sukunya, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap mempertahankan ajaran lama yang telah didapati oleh leluhurnya. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, mendahulukan ajaran Allah, ajaran Rasulnya, mendahulukan selalu Al-Quran dan Sunnah di atas segala-galanya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian mendahulukan sesuatu apapun itu, dari manapun itu, dari siapapun itu, ketika itu bertentangan dengan perintah Allah, syariat Rasulnya. Jangan kalian memprioritaskan sesuatu yang selain Quran dan Sunnah. Dan takutlah kalian kepada Allah, karena jika kalian melakukan itu, ingat, azab Allah begitu keras, siksa Allah begitu pedih, dan telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. At-ta'assub, fanatisme, begitu kental dan banyak kita dapati dalam kehidupan di tengah masyarakat kita. Wa ilallahil mushtaka, dengan berbagai macam bentuknya, mereka berfanatik masing-masing dengan backgroundnya yang ada. Terkadang fanatisme itu di masyarakat kita berdasarkan suku dan keturunannya. Suku yang ini merasa lebih dari suku yang itu. Kampung yang ini merasa lebih dari kampung yang itu. Daerah yang ini merasa lebih dari daerah yang itu. Dan cenderung merendahkan, melecehkan suku, kampung, atau daerah yang lain. Betapa sering kita mendengar terjadi pertempuran, terjadi peperangan dan tawuran hanya karena berdasarkan suku, daerah, kampung, atau yang semisalnya. Terkadang pula pertempuran terjadi, pertumpahan darah, hanya karena lembaga pendidikan tertentu. Betapa memalukannya anak-anak bangsa di sekolahan-sekolahan yang ada, di tempat-tempat pendidikan, sekolah yang ini tawuran dengan sekolahan yang itu, karena juga berdasarkan fanatisme, merasa sekolahnya ini lebih tinggi dari yang itu. Demikian pula terkadang kita mendapati betapa banyaknya terjadi kerusuhan, terjadi pertumpahan darah hanya karena fanatisme terhadap bentuk-bentuk olahraga tertentu, entah itu sepak bola, entah itu yang lainnya, terjadi tawuran, nyawa jadi taruhannya, darah, kehormatan, belum lagi harta benda yang hancur porak-poranda karena fanatisme. Semua ini ajaran jahiliyah. Di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qatala tahta rayatan immiyah," barang siapa yang berperang, qital, dia berani bertempur, dia berani menumpahkan darah dan nyawanya pun dia jadikan taruhan di bawah bendera buta. Disebut buta karena tidak jelas untuk apa dia bertempur, atas dasar apa dia berperang, berkorban nyawa dan hartanya. Buta karena bendera itu bukan untuk memuliakan Allah. Buta karena bendera itu bukan untuk memperjuangkan Islam. Demikian Rasulullah SAW mengancam, qatala tahta rayatan immiya yaghdabu li'asaba. Dia murka karena fanatisme terhadap kelompoknya, terhadap sesuatu yang ada padanya. Orang yang semacam ini, Rasulullah SAW mengancam, jika dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya dalam keadaan mati jahiliyah, seperti ahlul jahiliyah dahulu, karena sama fanatik mereka terhadap apa yang ada padanya. Yad'u ila asabah, belum lagi kalau dia menyeru, mendakwahkan asobahnya, mendakwahkan asobiahnya, menyeru dan membanggakan fanatismenya yang ada pada dirinya. Padahal di dalam Islam Allah telah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan karena suku keturunan Arab, bukan pula karena ajam dan lain sebagainya, tetapi takwa yang membedakan di sisi Allah. Siapapun orangnya, jika dia bertakwa, maka dia hamba yang mulia di sisi Allah. Kalaupun dia seorang budak dari negeri Habasyah, siapapun orangnya yang bermaksiat, menolak dan menentang al-haq, maka dia hamba yang hina di sisi Allah, walaupun dia dari keturunan Arab Quraisy sekalipun. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu kita taat dan tunduk kepada al-haq dan memprioritaskan itu di atas segala-galanya yang ada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sharri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih lana wulata umurina, warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.